Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah, kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Ajurumiyah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini Al-Ma'ruf bil Hattab rahmatullahi alaih. Sekarang kita memasuki bab yang baru, babul atfi, bab seputar ataf, yang mana ataf sudah kita sebutkan termasuk daripada tawabi' yang dikenal dalam ilmu nahwu, karena tawabi' terbagi menjadi empat: an-na'tu wal-atfu wa-tawqidu wal-badalu. Kemudian sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu babul atfi. Dan ataf sebelum kita lanjutkan terbagi menjadi dua, ataf nasakh dan ataf bayan, sebagaimana yang akan kita baca. Qala al-muallifu asabahullah babul atfi, bab seputar ataf. Wal atfu, perhatikan faedah bawah itu, al-atfu bi fathil ain masdar bi makna ismul maf'ul ay ma'tuf maknanya. Atfu dengan memfathah ainnya berarti al-atfu itu adalah bentuk masdar dengan makna ism maf'ul, jadi ma'tufun. Atfu maknanya apa? Atfun maknanya ma'tufun. Bi makna ism maf'ul au annahu sara haqiqatan 'urfiyatan fit tabi' al makhsus fala ta'wil. Atau juga ada yang mengatakan itu ya sudah kayak gitu, sudah menjadi hakikat urfiyah, tradisi kebiasaan orang menganggap itu adalah tabi', sesuatu yang mengikuti. Makhsus yang dikhususkan, fala ta'wil, enggak perlu pengubahan na'am atau perubahan lagi. Jadi atfu ya sudah sesuatu yang mengikuti. Nah, walaupun istilahnya yang pertama tidak salah juga ya. Atfun maknanya ma'tufun. Karena kan na'am barakallahu fikum yang diikutkan sebelumnya, ya enggak? Na'am, Hasyiyah As-Suja'i. As-Suja'i ini sebagaimana akan kita baca nanti dalam Qatrun Nada. As-Suja'i itu memiliki hasyiyah terhadap syarah Qatrun Nada. Jadi syarah Qatrun Nada dimiliki oleh na'am barakallahu fikum Ibnu Hisham sendiri. Jadi Ibnu Hisham rahimahullah punya matan Qatrun Nada, kemudian beliau mensyarahnya. Na'am. Nah, di situ ada yang memberikan hasyiah, catatan kaki. Yang pertama Muhyiddin Abdul Hamid, yang kedua adalah As-Suja'i ini. Dan termasuk hasyiah catatan kaki yang terbaik untuk kitab Qatrun Nada, syarah Qatrun Nada adalah As-Suja'i. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Wal atfu naw'an, atfu bayanin wa atfu nasakin. Ataf itu ada dua jenis, ataf bayan sama ataf nasak. Ataf bayan nanti jelas, mudah dipahami. Ataf nasak menghafal. Karena ataf nasak ini kan kembali ke hurufnya, dari menghafal huruf-huruf ataf. Paham barakallahu fikum, menghafal huruf-huruf ataf. Naam. Huruf ataf sebagaimana sudah kita lewati, al waw fa thumma au am balla lakin hatta al waw fa'u thumma au am balla lakin hatta, ada 9 saja pendapat yang sahih. Adapun yang mengatakan 10, mereka memasukkan imma dalam bagian huruf ataf, namun yang sahih, yang rajih imma adalah harfu tafsil, huruf yang dipakai untuk merinci, imma zaidun wa imma amrun. Kenapa kita katakan dia harfu tafsil? Karena kalau antum katakan imma ada huruf ataf, berarti bertemu dua huruf ataf, imma zaidun wa imma amrun, waw dan wa imma. Kita katakan imma harfu tafsil, wawunya itu yang huruf ataf. Paham ya? Dipakai untuk merinci. Na'am barakallahu fikum, sebutkan huruf ataf tadi. Waw fa thumma au am bal la lakin hatta. Na'am, tafadhal. Waw fa Na'am barakallahu fikum. Pakai tadi itu biar mudah aja. Enggak harus tapi enggak harus ya. Na'am tafadhal. Summa au am, udah sekali kan? Al wau fa summa au am al am. Am am gimana? Allahu sta. Perhatikan ya. Pertama al wau hurufnya. Al wau fa'u summa au am bal la lakin hatta, mudah sekali. Nah, barakallahu fikum. Jadi gini, bacanya itu caranya antum biar enggak terkecoh gini. Al-waw fa'u. Tsumma fa'u maksudnya fa itu. Wawu ya wawu, paham ya? Al-waw fa'u tsumma au am. Bala lakin hatta ini. Paham ya? Nah, ini maksudnya ini untuk hanya untuk mempermudah hafalan aja. Allahu fa'u thumma au am bala lakin hatta. Coba. Coba. Allahu fa'u thumma Allahu fa'u Allahu fa'u thumma au am bala lakin hatta. Naam. Allahu fa'u thumma au am bala lakin hatta. Bala lakin hatta. Ayo, nah, jangan disambung. Bala lakin hatta karena bal sunnah. Nah, bala lakin hatta al-wawu fa'u summa au am bala lakin hatta. Mahum? Nah, itu sekedar untuk menghafal saja. Ini huruf ataf ada 9. Kita lihat berikutnya, atful bayan. Fa'atful bayani, kata beliau, ataf bayan itu 6 catatan kaki nomor bawah itu, bagus sekali, nomor 2. Summiya hadha atfu bayanin. Nah, dinamakan ini atau summiya hadha atfa bayanin, dinamakan ataf ini sebagai ataf bayan li'annal mutakallim raja'a ilal matbu' bi bayanihi wa idahihi wa takhsisihi fahuwa na'am tikrarun lil awwal bi muradifihi li ziyadatil bayan. Perhatikan baik-baik, dinamakan ataf ini ataf bayan dikarenakan mutakallim, orang yang berbicara, kembali kepada isim yang diikuti. Fungsinya apa? Bibayani, untuk menjelaskannya, wa idhahi, dan menjelaskannya, wa takhsisihi, dan mengkhususkannya, fahuwa tikrarun awal, pada asalnya dia itu hanya pengulangan terhadap yang pertama. Tapi apa pengulangannya? Bimuradifihi, dengan yang sinonimnya, muradif itu dengan yang semakna. Lafadnya enggak sama, tapi ya semakna hanya pertama. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Umaru ini siapa? Abu Hafsin. Sama enggak orangnya? Sama kan? Cuman didatangkan Umar sebagai apa? Bayan penjelasan terhadap Abu Hafsan tadi. Ada gambaran belum atau? Nah, perhatikan, ja'a Abu Hafsin Umar. Nah, Umar ini kan bisa di-i'rab dua. Bisa batal, bisa ataf bayan. Nah, kalau di-i'rab ataf bayan, ini hanya didatangkan untuk menjelaskan, menjelaskan yang pertama. Seakan-akan diulangi ya. Diulangi enggak seakan-akan diulangi. Ja'a Abu Hafsin, cukup aslinya, tapi dijelaskan siapa Abu Hafsin Umaru. Paham ya? Menjelaskan yang pertama. Sama enggak orangnya? Tapi beda lafaznya enggak? Muradif ini. Dimuradifi dengan yang semisal atau semakna. Li ziyaratil bayan, untuk menambahkan penjelasan. Fa'annaka, maka seakan-akan engkau ataftahu ala nafsi, seakan-akan engkau itu mengatafkan kepada yang semisalnya. Walam yahtaj ila harfin, enggak butuh lagi dan huruf. Li'annahu ainul awwal, dikarenakan ya memang ataf bayan itu adalah sejenis dengan yang pertama itu. Ini enggak perlu huruf ataf lagi. Ja'a Abu Hafsin wa Umaru, enggak perlu. Kenapa enggak perlu? Dikarenakan Umar itu ya Abu Hafsin ini, gitu loh. Paham ya? Seakan-akan antum mengatafkan yang semisal ja'a Abu Hafsin Umaru, seakan-akan ja'a Umaru Umaru, seakan-akan gitu, seakan-akan. Apa maksudnya ya? Jadi ataf bayan ini didatangkan untuk menjelaskan, menjelaskan sesuatu yang sama. Nah, dengan yang pertama itu cuman pakai muradif. Muradif itu sinonim. Beda lafadznya artinya sama. Kalau beda naam artinya tapi lafadznya sama, apa namanya? Beda. Ya sama artinya, beda lafadznya, tadi apa? Sinonim. Ya kan? Sinonim itu persamaan kata. Katanya beda, lafadz katanya beda, maknanya sama. Lafadznya beda, maknanya sama, itu sinonim. Sekarang kalau maknanya sama, lafadznya beda. Dengan juga. Sekarang kalau maknanya beda, lafadznya sama, akronim. Kalau lawan kata baru antonim. Jadi istilah aja itu ya, istilahnya seperti itu. Seperti ucapan bisa. Bahasa Indonesia maksudnya ya. Bisa itu kan ada bisa, racun ular itu berbisa, bisa. Ada bisa yang bisa mengerjakan. Paham ya? Dan lafaznya sama, sama-sama bisa, tapi beda makna. Paham maksudnya ya, itu istilah bahasa yang jelas biar antum paham muradif itu artinya sinonim. Jadi antum mengulangi yang pertama dengan sinonimnya gitu loh. Siapa Umar? Ya Abu Hafsin. Siapa Hafsin? Umar itu sendiri. Paham insyaallah? Naam. Hah? Ini kan bisa diarab dua, bisa dibadal, bisa atas bayan. Cuman kita menjelaskan pakai yang atas bayan. Paham ya? Karena posisi sekarang bahas masalah atas bayan. Nah, jadi diatafkan, diikutkan sebelumnya untuk menjelaskan siapa sebenarnya Abu Hasan itu. Umar. Nah, Umar sama Abu Hasan satu orang atau beda orang? Satu orang. Paham? Nah, kita lanjutkan. Fa'atful bayani huwa tabi'u al-mushbihu lin-na'ti. Nah, atas bayan itu adalah at-tabi', isim yang mengikuti, al-musbih, yang menyerupai na'at. Jadi dia nanti, isim ini mengikuti sebelumnya, dan serupa dengan na'at. Tapi serupa adalah serupa dari sisi fi, tawdihi matbu'ihi inkana ma'rifatan. Dari sisi menjelaskan isim yang diikuti, jika dia bentuknya adalah ma'rifah. Nah, Umar, ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Nah, kalau ma'rifah fungsinya menjelaskan yang sebelumnya. Taudih. Ja'a Abu Hafsin. Siapa Abu Hafsin? Umaru. Umar. Paham belum ini? Nah, jadi kalau nah, atau bayannya itu ma'rifah, fungsinya menjelaskan sebelumnya. Ma'rifah atau nakirah karena Umar ini? Ma'rifah menjelaskan sebelumnya. Paham? Nah, kita lihat. Nahwu aqsama billahi Abu Hafsin Umar. Ini kalau diharokati berarti aqsama billahi Abu Hafsin apa? Umar atau Umaru? Umaru. Ya enggak? Nah, Umar didatangkan di sini karena dia bentuknya adalah ma'rifah, fungsinya menjelaskan Abu Hafsin itu. Mafhum? Nah, berikutnya. Mudah insyaallah ya. Wa takhsisihi in kana nakiratan, dan juga fungsinya mengkhususkan apabila bentuk afaf bayannya itu adalah nakirah. Nah, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Contohnya hadza khatamun hadidun. Hadza khatamun hadidun, perhatikan baik-baik. Ini adalah cincin yang terbuat dari besi. Hadidun nakirah atau ma'rifah? Nakirah, fungsinya takhsis, mengkhususkan. Benar-benar cincin ini terbuat dari besi khusus. Paham ya maksudnya ya? Nah, di sini bukan na'at ma'lut ya. Kenapa bukan na'at ma'lut? Karena na'at sadar mustaq, hadid mustaq atau enggak? Atau jamid mustaq atau jamid hadid? Jamid. Berarti bukan na'at. Masa bingung kok mirip na'at ma'lut ya? Ya biarin. Paham ya? Mirip biarin, tapi bukan na'at ma'lut. Paham ya? Ini adalah apa? Atah bayan. Menjelaskan khatam ini loh. Ini adalah cincin. Cincin terbuat dari apa? Hadidun. Cincin terbuat dari besi. Paham maksudnya ya? Nah, kita lihat di sini. Nahmu hadza khatamun hadidun birrafa'. Jadi hadza ha tanbih da ism isyarah mabni ala sukun fi mahall raf'in mubtada. Khatamun khabarnya hadidun ataf bayan. Wal 'athfu ala marfu' marfu'un mislahu. Mislahu atau mislahu? Nah, barakallahu fikum. Kalau kita katakan wal 'athfu 'alal marfu' marfu'un misluhu, berarti marfu' itu adalah ditakwil menjadi na'am fi'il mudhari' atau yang mukhir shighah. Jadi, na'am barakallahu fikum wal 'athfu 'alal marfu', na'am barakallahu fikum yurfa' misluhu. Seakan-akan gitu, seakan-akan. Nah, insyaallah enggak masalah insyaallah ya. Enggak masalah insyaallah, na'am. Karena kalau marfu'un huwa mislahu, jadi huwanya itu yang kembali ke yang pertama tadi. Paham ya? Jadi wal 'athfu 'ala marfu' marfu'un huwa mislahu. Nah, maksudnya dia itu akan marfu' yang semisalnya juga. Barakallahu fikum, kita lihat di sini. Wa yufariqu na'ta fi kaunihi jamidan, ya kan? Dan dia berbeda dengan na'at. Dari sisi mana? Dari sisi yang namanya ataf bayan itu jamid. Jamid enggak hadid? Jamid. Umar jamid enggak Umar? Jamid enggak? Jamid. Jamid itu apa sih? Apa itu jamid? Nam alladzi la yu'khadh min ghairihi. Alladzi la yu'khadh min ghairihi, yang enggak bisa diambil dari yang lainnya. Ya memang seperti itu lafaznya. Umar. Dari apa? Enggak ada fi'ilnya, enggak ada, ya kan? Tapi kalau mustaq alladhi yukhad min ghairi, itu hafal definisinya. Definisinya dihafal ya. Kalau mustaq itu alladhi yukhad min ghairi. Mustaq itu yang diambil dari yang lainnya. Seperti qatilun. Mustaq atau jamid qatilun? Mustaq diambil dari qatlan. Karena masdarnya semuanya kembali ke masdar yang sahih. Qatala yaqtulu qatlan qatilun. Naam. Kita lihat di sini wa yufariqu an-na'ta fi kaunihi jamidan ghairu muawwalin mustaq. Dan ataf bayan ini berbeda dengan na'at dari sisi dia itu jamid dan tidak bisa diubah menjadi mustaq. Naam ini hadidun. Naam barakallahu fikum Umaru. Ini jamid. Wa na'tu nam mustaqun wa na'tu mustaqun aw muawwalun fi mustaq. Sedangkan na'at itu ada yang mustaq, ada yang muawwal bi mustaq. Yang mustaq banyak, jaa rajulun karimun, jaa rajulun salihun. Mustaq itu kan yang jamid ditakwil ke mustaq, contohnya apa? Jaa rajulun dimasykiyun, ya enggak? Jaa rajulun dammajiyun, jaa rajulun makkiyun. Makkiyun mustaq atau jamid? Nah, barakallahu fikum, dia di situ posisinya apa? Barakallahu fikum, nam makkiyun mustaq atau jamid? Jangan gitu dulu, dia mustaq atau jamid makin? Jamid, baru ditakwil ke mustaq nanti. Dia jamid. Takwilnya apa? Ja'a rajulun mansubun ila Makkah. Ya kan? Dinisbahkan oleh Makkah. Makkiyun orang Makkah. Paham ya? Naam. Mafhum soalnya ini ya? Ayo na'am barakallahu fikum wa jazakumullah, seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi bedanya itu ya, kalau ataf bayan itu dia jamid. Naam. Cuman serupa dengan na'at dari dua sisi tadi itu. Kalau ataf bayan bentuknya ma'rifah, fungsinya tawdih, menjelaskan. Sebagaimana na'at, ja'a zaidun as-salihu. Telah datang Zaid. Zaid yang mana? Yang soleh itu loh, menjelaskan. Berarti sama fungsinya. Ja'a Abu Hafsin Umaru. Siapa Abu Hafsin? Umar itu loh. Umar. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Tapi kalau nakirah tahsin, sama juga. Na'am barakallahu fikum, hadza khatamun hadidun. Ini adalah cincin. Cincin yang bagaimana? Cincin yang terbuat dari emas. Dari besi, barakallahu fikum. Dari besi, Allah musta'an, dari besi. Kemudian sebagaimana hal ketika sebagaimana na'at ketika nakirah. Ja'a rajulun salihun. Telah datang seorang lelaki. Lelaki yang mana? Yang saleh. Khusus enggak? Khusus. Tapi dari sisi lain berbeda dengan na'at, karena na'at harus mustaq. Dan ada juga yang muawwal bil mustaq. Tapi kalau ataf bayan jamid. Ataf bayan apa? Jamidun. Nah, seperti itu. Kita lihat. Wa yuwafiqu matbu'ahu fi arba'atin min asharatin. Dan ataf bayan mengikuti isim yang diikuti. Naam, pada 4 perkara dari 10 perkara. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita lihat fi wahidin min awjuhu min awdihi min awjuh min awjuhil i'rab as-salasati. Dia mengikuti pada salah satu daripada sisi-sisi i'rab yang 3. Maksudnya apa? Rafa'nya, nasabnya, jarnya. Za'a Abu Hafsin Umaru, ra'aitu Abu Hafsin. Ra'aitu Abu Hafsin. Za'a Abu Hafsin Umaru, ra'aitu Abu Hafsin. Apa bacanya? Ra'aitu Abu Hafsin Umar. Ini ataf bayan, ngikuti sebelumnya, rafa'nya, nasabnya, jarnya. Ja'a Abu Hafsin Umaru, marfu, marfu. Ra'aitu Abu Hafsin Umaru. Marartu bi Abi Hafsin Umaru juga, jarnya dengan fathah. Maksudnya gitu ya? Nah, insyaallah paham, insyaallah paham ya. Kemudian wa fi wahidin min at-tadhkir wa ta'anits, sama juga. Mudzakkar muzakkar atau muannats ngikuti sebelumnya juga. Ja'at Ummu Abdillah Aisyatu. Paham ya? Naam, berarti muannats muannats mahum. Naam. Wa fi wahidin min at-ta'rif wa at-tankir, nakirah ma'rifah sama juga, harus sama. Ja'a Abu Hafsin ma'rifah, Umar juga ma'rifah. Hada khatamun nakirah, hadirun dengan nakirah sama. Naam. Wa fi wahidin minal ifrad wa tasniy wal jama' mufrad musanna, jama'nya harus sama juga. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Harus sama mengikuti sebelumnya semuanya. Wa fi wahidin naam wa yasihhu fi 'atul bayan an yu'rab badala kullin min kullin fil ghalib. Perhatian bahwa ini dan dibenarkan, diperbolehkan di dalam ataf bayan untuk di'rab sebagai badal kull min kull. Badal kull min kull itu apa sih? Ayyakuna al badalu nafsal mubdal minhu. Sudah kita nanti dulu ya dalam jurumiyah ya. Hendaknya badal pengganti itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Ja'a Abu Hafsin Umar. Umar ini namanya badal kul bin kul. Kenapa? Karena Umar menggantikan Abu Hafsin itu loh. Siapa Umar? Ya Abu Hafsin sendiri. Paham? Ayyakunal badalu aynan aynal mubdal minhu. Hendaknya penggantinya itu adalah zat yang digantikan itu sendiri. Nah, ja'at Ummu Abdillahi Aisyah tuh. Siapa Aisyah? Ummu Abdillah. Siapa Ummu Abdillah? Aisyah. Maksudnya ya, seperti itu barakallahu fikum. Fil ghalib, utapan fil ghalib bagus sekali. Maksudnya kebanyakannya ghalibnya itu setiap yang bisa di'rab ataf bayan itu bisa di'rab juga badal kul min kul atau badal kulli minal kulli atau dikenal juga dengan badal apa? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Badal nam asy-syai' min asy-syai'. Ya kan gitu kan? Badal syai' min asy-syai'. Ya enggak? Ayo. Kita lihat ucapan fil ghalib ini biar nanti tambah tahu. Naam barakallahu fikum. Ai fi ghalibi istimalatihim, pada kebanyakan penggunaan mereka. Ya juzu i'rabu athil bayan badalan. Boleh meng'irab ataf bayan sebagai badal. Wa kharaja bil ghalib halatan, dan keluar dari kebiasaan kebanyakannya dua. Dua ini enggak boleh di'irab dengan badal. Naam, enggak boleh di'irab dengan badal. I'rabnya harus ataf bayan. Tadi kan setiap yang bisa di'irab ataf bayan bisa di'irab apa? Badal, kecuali dua keadaan. Al-ula yang pertama, idza wajaba dzikruhu nahwu qaulika hindun qama zaidun akhuha. Perhatikan baik-baik ini. Hindun qama zaidun akhuha. Di sini akhuha atfu bayanin li zaid, ya enggak? Hindun, telah berdiri zaid, yang mana zaid itu adalah saudaranya Hindun. Paham belum? Akhuha di sini ataf bayan li zaid, wa la yasih rabu badalan minhu. Di sini enggak boleh di'rab sebagai badal. Paham ya? Nah, enggak boleh di'rab sebagai badal. Nah, kenapa? Li'annal badala fi niyabati takraril 'amil. Dikarenakan badal itu dalam rangka untuk apa? Menggantikan pengulangan 'amil. Fa yasiru min jumlatin ukhra. Maka menjadilah jumlah yang lain. Nah, kalimat yang lain, fatahlul jumlatul mukhbir biha, mukhbar biha min rabitin laha bil muqtada, maka akhirnya kosong jumlah yang nam dikabarkan dengannya itu kosong dari apa? Pengikat. Nam kosong dari pengikat dengan muqtada. Itlau qil, dikenapa? Dikarenakan kalau seandainya dikatakan qama akhuha la khallatil jumlatul khabar min rabitin, ya enggak? Itu kalau antum menghilangkan selain hindun qama zaidun akhuha, zaidun antum buang diganti hindun qama akhuha, niscaya apa? Niscaya nanti robitnya enggak ada. Robit yang mengikat antara apa? Robit yang mengikat akhuha itu enggak ada nanti. Karena akhu, nah, yang mengikat zaitun enggak ada karena zait itu kan mutadaknya. Eh barakallahu fikum, zait itu kan nah sebagai fa'il qamanya itu. Paham ya? Nah. Kemudian kalau seandainya antum langsung qama akhuha la khallatil jumlatul khabar, niscaya apa? Akan hilang jumlah khabar tersebut. Naam dari rabit. Paham ya? Karena rabitnya kan qama zaidun akhuha. Akhuha ini sebagai apa di situ? Apa bayan? Naam. Enggak boleh di'rab sebagai badal. Karena ini masalah rabit, rabitnya mengikat ya. Mengikat kalimat yang naam butuh ikatan di situ. Jadi di situ enggak diperbolehkan. Kenapa wajib dzikru? Karena wajib disebutkan hindun qama zaidun akhuha. Hindun Zaid telah berdiri saudaranya. Ya, maksudnya saudara Hindun sebagai ataf bayan. Wa tsani an yamtani ihlaluhu mahal al-awwal. Yang kedua, apabila naam badal itu dilarang menempati tempat yang pertama. Jadi kalau badalnya itu dilarang menempati tempat yang pertama atau misalnya awan. atau kalau seandainya ataf bayannya itu dilarang menempati tempat yang pertama, maka yang seperti itu tidak boleh jadikan badal. Nahwu Yazaidu al-Harithu. Yazaidu al-Harithu. Ini boleh sebagai apa? Ataf bayan saja. Wahai Zaid al-Harith. Paham ya? Nah, fal-Harith ataf bayan. Ini ataf bayan. La badal. Bukan badal. Itla yahillu mahal awal. Dikarenakan enggak boleh menempati tempat yang pertama. Yal-Harithu. Kenapa? Karena ada kaidah enggak boleh bertemu antara apa? Ada tuh ta'rif. Di situ ya sudah menunjukkan apa? Huruf nida itu menunjukkan ma'rifah. Tanda untuk ma'rifah juga huruf nida itu. Kan orang tertentu. Ya Zaid itu. Al-Harithu ada al. Al juga termasuk tanda apa? Tanda ma'rifah juga. Nah, kita lihat sini. Listilzamihi istima' al wa harf nida, karena mengharuskan bertemunya berkumpulnya al dengan huruf nida. Wa huwa mumtani'un, yang seperti ini dilarang. Itla yuqal, dikarenakan tidak boleh dikatakan yal harithu. Wa ma dzakarnahu min istisna'in min istisna'i hatainil halatain huwa alladhi 'alaihi katsirun minan nuhah al mutaakhirin. Kebanyakan ahlu nahwi dari kalangan belakangan ini seperti itu. Jadi enggak boleh di'rab sebagai badal di sini, harus ataf bayan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah rabbil alamin.